Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai hamba Allah adalah melayani Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali dia beribadah untukku, beribadah kepada aku. Dan salah satu kewajiban kita adalah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, ya, saya sebagai suami, ibu semua sebagai istri, adalah juga bagaimana menjaga keluarga kita dari kerusakan. Ya, menjaga keluarga kita semua dari kerusakan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian semua, jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari api neraka. Bila mana kacamata saudara nanti adalah hanya dunia, ya, kita coba seimbangkan nanti dengan akhirat. Akhirat ini adalah tempat kita. Ini bukan tempat kita. Sebaik-baiknya persiapan adalah bagaimana dunia ini dijadikan alat, wasilah untuk kemudian negeri akhir kita. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita ngaji dulu. Kita masuk ayat ke-51 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladziina utuu nasiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wat taghut. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Kalau saudara megang Quran dan baca terjemahannya, ayat 51 sampai 56 ini cakep banget buat saudara kemudian pelajari. Saya mengatakan kepada diri saya dan saudara-saudara semua di beberapa hari yang lalu, jangan sampai kemudian kita dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai Allah bilang begini nih. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kalau udah Allah cap laknat ente buat ente. Serem. Ya, kalau sudah sampai dilaknat sama Allah, aduh. Kita kalau dibilang brengsek aja nih sama kita punya bos. Brengsek kamu. Kamu emang gak tahu diri. Waduh, kita udah deg-degan tuh. Apa yang terjadi besok gitu kira-kira. Atau nggak usah apa yang terjadi besok, detik itu kita udah tahu kita pasti udah bermasalah atau di pekerjaan. Atau orang tua kita mau udah nggak mau ngeliat tampang lo lagi, udah nggak mau lah, udah pokoknya udahlah, udah ah udah. Apalagi emak kita sampai nggak bisa keluar dia punya omongan, keluar hanya tangisan. Ini lagi Allah udah bilang, wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu. Nasiro. Siapa yang dilaknat oleh Allah, falan, falan ini tidak akan tajidalahu nasiro, dia ketemu penolong. Waduh, subhanallah, Allah yang gak bisa nolongin ini, mana coba. Saya mah begitu ya, ini rumah udah diincar sama Allah, udah ditarget, mau diambil, gak ada juga yang bisa nolongin. Serentetan peristiwa jalan gitu, sampai akhirnya hilang juga nih rumah. Dipegangin kayak apa juga, hilang juga tuh rumah. Duit. Udah diincar sama Allah, hilang juga. Yang lebih kacau adalah kalau yang diincar sama Allah adalah diri ente. Istri ente. Anak ente. Ini Allah incar. Ustaz kok Allah jahat? Enggak, Allah bilang. Inna Allah la yazlimun. Inna Allah la yazlimun. Allah nggak bakal ya merugikan kita. Mereka sendirilah yang merugikan anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang kemudian merugikan diri mereka sendiri. Hanya Allah yang bisa membebaskan kutukan, hanya Allah yang bisa membebaskan kesulitan, hanya Allah kemudian yang bisa membebaskan kita semua dari kesusahan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ku anfusakum ahlikum naro. Jaga diri kalian semua dan keluarga kalian semua. Yang kita pikirin coba dari mulai bangun tidur apa sih? Ketika kita cerita tentang keluarga yang bahagia itu gimana sih? Yang kita pikirin kan tentang keluarga bahagia itu gimana coba? Nanti biasanya olahraga pagi-pagi gitu ya. Jadi hidup tuh bermula dari sport, dari olahraga. Ente benar-benar perhatian itu sama keluarga di urusan olahraga. Bagus tidak? Bagus. Cakep. Allah menyuruh, Rasulnya menyuruh kita sehat badan. Harus olahraga. Sepedahan kah? Lari pagi kah? Sepedaan, lari pagi. Tidak? Tenis. Lapangan, tenis meja, apalagi? Bulu tangkis, badminton. Apalagi mungkin olahraga yang sifatnya olahraga keluarga atau apa aja? Balap mobil olahraga bukan sih? Hobi. Olahraga juga kali ya. Catur, catur olahraga apa catur? Olahraga otak. Olahraga jempol ya. Jari. Dulu saya main catur waktu kecil, alhamdulillah. Sering dibuang ke got sama ibu. Apa kata ibu? Bukannya gak boleh catur. Itu ngomongnya. Tapi lupa waktu itu yang bikin emak jadi marah. Benar, saya main catur tuh, masya Allah, main catur nih. Kan hitam di sini gitu ya, ini putih sini. Ibu datang, udah nggak ada hitam, ada yang putih, hitam semua. Kenapa dibuang ke got? Zaman dulu masih ada got gitu, sekarang udah nggak ada, ya. Sekarang nggak ada. Dulu kita mencari cuk gampang banget. Tahu nggak cuk? Apaan? Jelentik. Itu kumpulin zaman lu memakan cicak. Enggak ada nih, got zaman lu. Kita main catur berdua. Kita hitam, teman kita putih. Kita tanya sama dia, ini punya siapa nih anak? Punya saya katanya. Yang ini raja? Punya saya. Ini kuda? Punya saya. Ini semua punya lu nih? Iya. Kita robohin, udah punya lu semua katanya. Robohin. Kok robohin? Ya lu nunjukin punya gua, punya lu. Coba nih, nih lihat nih, di catur gak nih. Ini permain catur boleh nih kita. Kita bawa ke filosofi kita. Coba jawab ya, jawab. Ini raja nih bos, ini raja. Ini perdana menteri. Ya. Yeah. Peluncur mana? Sini peluncur ya. Ini peluncur sini. Ini peluncur sini. Kuda, Kuda, apalagi sini? Benteng, oke. Okay. Di sini anak nih ya, pion. Tuh gak? Oke. Okay. Ini kalau pion gak ada yang jalan, ini raja, bisa gak dia jalan? Boleh gak? Kan dia raja. Hah? Yang boleh apa kuda doang? Oke, okay. Berarti walaupun anak belum ada yang jalan, kuda boleh nih. Sat gitu ya. Oke. Okay. Kalau anak dibuka satu nih, peluncur kira-kira boleh begini gak? Boleh, kenapa boleh? Karena udah dibuka jalan sama pion. Oke? Okay? Jadi raja gak boleh ada nih keluar ya? Gak boleh, kecuali udah porak-poranda baru raja boleh jalan, ya gak? Kalau ada raja yang jalan duluan, ini bukan nih anak nih satu, cengeng satu. Terus raja keluar gitu, kira-kira disebutnya raja apa? Raja bego, betul. Kenapa udah keluar gini hari diserang musuh loh, ya kan? Disebutnya raja iseng kalau lo mau tahu. Hah? Biasa kok udah terpojok, mah ya enggak? Nanti raja mah sama perdana menterinya gitu ya. Kawal-kawalan deh tuh sama kuda sama apa di sini nih, di medan musuh kita mainnya. Jangan di sini lo baru keluar, udah keluar. Tapi permainan begini nih, kuda jalannya L, betul ya? Peluncur jalannya begini, ya. Yeah. Raja enggak boleh jalan kecuali dalam keadaan terdesak. Atau anak kebuka satu atau dua gitu. Ini permainan catur terjadi seperti ini kalau mainnya berapa orang? Kalau mainnya berapa orang? Kalau mainnya berdua, lu ada musuhnya di sini. Tapi kalau Bang Sopian mainnya sendirian, lu terserah aja. Nih ente main sendiri nih. Nggak ada lawannya, nggak ada. Ente aja sendiri nih, raja sama anak-anak. Ente bilang, iseng banget ya raja mau masa di sini aja nih kata ente udah raja jalan lah sini cepet gitu. Hah? Terus kuda jalan begini tektok cepet cepet cepet cepet gitu. Oke? Okay? Terus ini benteng nih ya. Kan enggak boleh jalan kan? Enggak boleh ya? Tapi ente bilang set gitu. Tahu-tahu benteng di sini anak lewatin ini kosong. Ini mainnya sendirian. Boleh enggak begini? Kenapa boleh? Temen sendiri. Lo lagi sendiri mah nggak ada peraturan. Nih liatin, faklam. Annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, Allah is the single player in the world. Paham gak nih dari filosofi ini? Kalau nggak paham, mana sekolahin lagi nih. Kenapa ente berlaku permainan catur? Karena ente main berdua. Lalu di dunia ini nggak ada pemain lain kecuali Allah. There is no player but Allah. Nggak ada pemain lain di dunia ini kecuali Allah. Karena Allah fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Gak ada pemain lain di dunia ini. Jadi nanti mesti hati-hati. Kalau Allah bilang A tuh, kalau Allah bilang B, waduh. Saya sering pakai ini filosofi ini nih untuk mengatakan kepada ente semua jangan sampai belagu. Nggak ada hak apa-apa kita mah. Apa ya ente bangun rumah ente wajib make? Yuh. Kata siapa ente beli Mercy terbaru ya S750? Ini nggak pada teriak nih karena nggak tahu nih ada apa enggak nih Mercy. Lu mainannya senia. Ustad, memang begitu. Bukannya Ustad lumayan ya nih pulang kampung iya. Ini S belum keluar nih S750 nggak tahu apa ada apa kagak. Apa hak ente nih beli lalu ente pakai nih lihat nih. Hak ente bukan hak ente itu kalau main berdua. Kalau sendiri hak siapa? Hak Allah. Allah bilang Mercy nggak bisa dipakai sama dia, nggak bisa dipakai beneran loh. Baru dipakai udah ada kotak letek, kita lapor sama tuh Mercy, bagaimana nih cerita Mercy ini kok begini? Kata Mercy itu taro sampai 6 bulan ditaro. Kita pakai nggak kita apa? Begitu udah setahun kita, akhirnya tuh Mercy dijual. Tadinya harga misalkan 2M, lakunya cuma berapa? 500 sampai 100 miliar, Masya Allah. Nah ini yang saya pikirin nih. Ini juga yang saya pikirin, sepedaan pagi-pagi, lari pagi, tenis, bulu tangkis. Nggak salah, ini emang dunia ini begini gitu loh. Anak ente sekolah nggak? Sekolah. Yang gede kuliah nggak? Kuliah. Bini ke pasar nggak? Nggak Ustaz, kerja juga. Nggak, bini-bini sekarang di kota kerja juga, nggak ke pasar. Terus apa lagi? Ente juga kerja, semua. Di dunia. Jadi ini nih, jadi akhirat. Ku anfusakum wa alaikum naro. Yang ente pikirin jangan cuman ini. Yang cuman dunianya ente bawa, bangunin anak dari setengah empat. Buat istri saya ya, Haja Maimunah yang saat ini melihat tayangan saya. Buat adik-adik saya yang saat ini melihat tayangan kakak ini. Buat para santri yang saat ini melihat dan para wali santrinya ya, melihat tayangan ustadznya, konsentrasi juga urusan akhirat. Setengah empat gubrak-gubrakin tuh bangun-bangunnya. Kita sholat malam. Tembusin sampai subuh, subuh di masjid. Tembusin terus, ya olahraga ada tuh pagi, ya nggak? Jugang jogging, nge-spot, lari pagi segala macam terus. Tadi ingetin, begitu lohor, sholat lohor. Gitu-gitu, enteng loh semua hidup nih. Kitanya aja yang apa ya, menganggap sesuatu tuh jadi berat gitu. Enak kok lagi kita lagi sepet-sepetnya mata ya gak? Ah, kena air wudhu kan tuh. Ces, waduh subhanallah. Terus ingatkan kepada mereka semua untuk tidak main-main dengan neraka. Ada yang ngajak maksiat, bilang sama dia, Allah menyuruh saya menjaga diri. Ada yang ngajak begini, ajak ingat. Ntar matinya gimana gitu. Coba tuh ya mati di tengah konser. Aduh saya gak kepikiran. Hah? Ini duit-duit. Memang duit-duit situ. Duit situ sih. Kata siapa tuh duit-duit situ? Kata yang main catur dia pikir berdua. Enggak bos, main catur sendiri. Bukan duit situ tapi duit Allah. Siapa ada tuh nonton konser? Hah? Pas di situ ada yang Noel di sebelah. Waktunya pulang. Pulang bingung mana orang mau rumahin pulang. Saya Israel, ah lo repot dah. Israel sebelahnya, jok pulang. Hah? Ente lagi tengah-tengah konser. Ya, iyalah, Masya Allah. Ibu sama anak lagi nih. Pakai jilbab lagi nih. Aduh, mah. Ente nonton bola. Nonton bola boleh pakai gak? Boleh, ibadah enggak? Ibadah. Asal jangan tarawan. Baca bismillah. Enggak enggak? Bismillah olahraga nih supaya anak kita juga demen olahraga segala macam. Tapi ente lupa, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Pernah terjadi di Indonesia ini. Tuan rumahnya Indonesia. Lah main bolanya jam 5.30 sore. Kira-kira bagaimana tuh? Lagi penalti ini, lagi penalti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teng. Pantes baik kita kalah gitu. Aja lu penalti. Coba dong sebagai tuan rumah kita berhak dong bilang kan. Maaf nih, kita sama-sama sholat maghrib berjamaah dulu. Iya kan? Sholat berjamaah dulu tuh di tengah Gelora Bung Karno tuh. Hah? Siapa yang jadi ya, imamnya? Ya. Wasitnya apa siapa kayak gitu. Hah? Terusin dong jikirnya, terusin jikir dulu apa dulu, kelarin lah sampai badia sangat tujuh. Habis itu kan tanggung isya, tunggu isya dulu. Habis isya makan malam dulu. Insya Allah dia gak jadi main. Silakan dunia ente ambil, Allah biar. Udah dunia itu buat ente, ambil. Ente demen apa? Basket, main nih dah. Ente demen apa? Berenang, gila. Nah, berenang bagaimana nih berenang? Yang kira-kira Allah nggak marah jadi akhirat mana? Jangan sampai kita kejaga sehat gara-gara kita berenang, tapi Allah lihat kita buka-bukaan di apa namanya depan orang lain. Nah ini yang perlu kita seimbangkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Makasih Engkau telah hadiahkan kepada kami pelajaran setiap jam 5 sampai jam 6. tambahin terus pelajaran yang bisa membuat kami ini bersih, lurus, lempah. Menghadap padamu nanti ya Allah, dalam keadaan kau lindungi, kau ampuni. Ya Rob, ampuni segala kesalahan kami yang berasal dari kami yang tidak tahu, atau kami yang sengaja, atau kami yang lalai. Ampuni kami. Rabbana alaik tawakkal. Wa ilaika nabnakan nasirat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.